إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari menjelang siang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas kita di pagi yang berbahagia ini. Para pendengar sahabat Ismail Radio dimanapun Anda berada, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakit-penyakit saudara-saudari kita yang sedang ditimpa musibah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada mereka semua. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan dengan nikmat tersebut, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melaksanakan segala bentuk kewajiban, kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita semua. Dan dengan nikmat iman Islam, kita mampu menjauhkan segala bentuk apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "May yuridillaha bihi khairan yufaqihu fid din." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala fahamkan baginya, bagi orang tersebut tentunya, pemahaman agama yang benar, agama yang lurus yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah serta pemahaman para salafus salih yang terdahulu. Sehingga kebaikan yang Allah berikan berupa pemahaman tentang agama yang benar adalah sebaik-baik nikmat jika kita bandingkan dengan nikmat dunia, jika kita bandingkan dengan kenikmatan yang sesaat, jika kita bandingkan dengan nikmat ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mobil mewah, rumah yang besar. Tentu kenikmatan dipahamkan kita semua, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih jauh besar nikmatnya dibandingkan ketika kita diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. sehingga sudah semestinya seorang muslim bersungguh-sungguh dalam menjalankan kebenaran tersebut yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kita hidup di zaman sekarang, begitu banyak kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mempelajari ilmu agama. Salah satunya dengan cara mendengarkan radio-radio, televisi, dan rekaman-rekaman yang berisi tentang ilmu agama. Sehingga sangat sayang sekali ketika kita mengetahui ilmu agama, akan tetapi kita tidak mengamalkan ilmu tersebut. Kita tidak mengamalkan ilmu yang kita ketahui, akan tetapi kita malah bermudah-mudahan melanggar dari ilmu yang kita ketahui. Na'udzubillah, tumma na'udzubillah. Bukankah kita, sahabat Ismail Radio, setiap hari 17 kali di setiap sholat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, agar kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan jalan-jalan yang menyimpang. Namun kenapa kita tidak mau mengamalkan ajaran tersebut? Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kita yang perdana kita akan membacakan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah membimbing kita, memberikan kita kemudahan, serta Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk menjauhkan dari perkara-perkara dosa-dosa besar yang akan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, seringkali kita mendengar mungkin di dalam ceramah-ceramah, di dalam kitab-kitab, tidak asing lagi sepertinya nama beliau di telinga kita. Beliau menulis kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, untuk memiliki niat yang bagus, memiliki tujuan yang jelas, agar supaya saudara-saudara beliau, kaum muslimin dan kaum muslimat, mengetahui apa-apa saja perkara-perkara atau dosa-dosa yang harus dihindari oleh setiap muslim. Karena saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita akan mengetahui sebuah larangan Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak belajar, jika kita tidak pernah membaca, jika kita tidak pernah mendengarkan. Oleh karena Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menulis kitab Al-Kabair yang begitu bermanfaat bagi kita semua untuk kehidupan kita, agar kita menjauhkan perkara-perkara tersebut. Biografi singkat Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, beliau adalah seorang ulama besar, seorang imam di zamannya. Beliau juga memiliki begitu banyak hafalan hadis, hafal Al-Quran, dan beliau juga seorang sejarawan. Nama lengkap beliau Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman At-Turkimani Al-Syafi'i Al-Dimashqi, atau dengan yang lebih akrab disapa dengan Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, beliau dilahirkan pada tahun 673 Hijriah di sebuah desa terpencil. Nama desa tersebut adalah Batna, yang terletak di Damaskus. Di beliau adalah warga negara Damaskus. Beliau Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala tumbuh di tengah-tengah keluarga yang mencintai ilmu agama. Subhanallah, karena keluarga beliau adalah keluarga yang begitu memperhatikan ilmu agama, sehingga wajar jika Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala sejak kecil sudah dididik oleh ayah dan ibunya serta keluarga-keluarganya untuk mencintai ilmu agama, untuk memperhatikan ilmu agama, menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghafal Al-Quran. Ya, bahkan beliau salah satu ulama yang ahli dalam ilmu qiraah. Maka para pendengar Ismail Radio, kita dapat mencontoh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dan keluarga beliau, agar kita, anak-anak kita, istri-istri kita menjadi orang-orang yang mencintai ilmu agama, menjadi orang-orang yang perhatian dalam urusan agama. Kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, hendaknya harus mendidik anak-anak kita. Yang pertama adalah pemahaman ilmu agama. Pemahaman ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu mengenal para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga ketika anak sudah besar, maka akan tumbuh dalam hatinya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ia memiliki rasa cemburu ketika agama Allah Subhanahu wa ta'ala dirusak, ketika agama Allah Subhanahu wa ta'ala dipermainkan. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di masa kecil tumbuh dewasa dengan ketaatan kepada Allah dan semangat dalam mencari ilmu agama Islam ini. Beliau pergi atau safar dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala ke negeri yang lain. Negeri yang didatangi oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala adalah negeri Mesir. Yang kita ketahui bahwasanya di Mesir adalah empat para ulama lahir, para penghafal Al-Quran lahir. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan ke negeri Syam. Di sana juga tempatnya ilmu, empat para ulama, sehingga wajar ketika Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala melanjutkan ke negeri tersebut. Setelah dewasa, Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala kemudian menguasai beberapa disiplin ilmu, lalu mengajarkan ilmu tersebut di halaqah-halaqah, pusat-pusat pendidikan hadis yang besar di masa itu. Karena beliau adalah salah satu ulama yang banyak menghafal hadis, dan seorang ulama yang mengetahui ilmu-ilmu agama yang sangat luas. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, beliau Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan dalam hidupnya untuk membuat karya-karya ilmiah, membuat karya-karya ilmiah semasa hidupnya, sehingga ketika beliau rahimahullahu ta'ala wafat, maka beliau termasuk dari ulama yang banyak meninggalkan karya-karya besar atau meninggalkan kitab-kitab, yang mana kitab-kitab tersebut subhanallah begitu bermanfaat bagi kaum muslimin, begitu bermanfaat bagi para penuntut ilmu. Bahkan sampai detik ini kita semua merasakan begitu bermanfaatnya karya-karya yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Tentu semua ini adalah karena kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan keikhlasan beliau serta kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu. Tidak mengenal lelah, tidak mengenal rasa capai, dan beliau hanya mengikhlaskan dalam menulis kitab tersebut untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala adalah Tarikh Al-Islam, yang mana kitab tersebut menjelaskan tentang sejarah Islam. Kemudian karya beliau yang berikutnya yang begitu terkenal adalah Syiar Al-A'lamin Nubala, tentang sejarah para sahabat. Kemudian yang berikutnya adalah Tadhkirat Al-Husad. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang subhanallah hingga saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kemanfaatannya kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara pujian para ulama terhadap beliau, nah tentunya pujian ini tidak hanya sekedar pujian. Ketika seorang ulama memuji, tentu ulama tersebut melihat bagaimana kedudukan, bagaimana kealiman, bagaimana ketakihan, ya, waroknya, juhudnya, sehingga wajar ketika Al-Hafidh, Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani pernah mengatakan tentang Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, aku selalu meminum air zam-zam, kata beliau, agar aku bisa sampai pada kedudukan seperti Imam Az-Zahabi dalam kuatnya hafalan. Jadi Imam Az-Zahabi, subhanallah, Allah berikan kekuatan dalam menghafal. Kemudian, pujian dari Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, beliau berkata tentang Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibn Kathir, beliau telah meluluskan banyak syekh dan ulama dan para penghafal hadis. Subhanallah. Jadi Imam Az-Zahabi memiliki banyak murid, dan murid-murid tersebut, murid-murid yang dididik oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, telah menjadi para ulama dan para penghafal hadis. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai para pengajar, para guru, asatidah, dan niatkan ikhlas ketika kita mengajar untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mencari materi, bukan mencari dunia, bukan mencari penghidupan yang hanya sesaat ini. Akan tapi mari kita ikhlaskan niat kita ketika kita mengajar, kita ingin memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai. Kita ingin mengambil pahala disebabkan apa yang kita ajarkan. Karena sungguhnya ketika kita memberikan hidayah melalui tangan kita, maka sungguh itu lebih baik daripada unta mirah yang diberikan. Karena dengan satu hidayah atau satu ilmu, satu ayat, satu hadis yang kita ajarkan kepada murid-murid kita, kemudian murid tersebut menyampaikan kepada muridnya, muridnya lagi menyampaikan kepada muridnya terus sampai hari kiamat, maka subhanallah betapa banyak pahala yang kita dapat, betapa banyak kebaikan yang kita peroleh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya pentingnya niat ikhlas dalam mengajarkan ilmu agama, tidak untuk mencari dunia, untuk mencari kesenangan yang sesaat. Na'udzubillah, umma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Ismail Radio dimanapun Anda berada. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, sebelum beliau wafat, beliau mengalami atau diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mata beliau, Allah jadikan mata beliau tidak bisa melihat. hingga beliau sebelum wafat mengalami buta selama 7 tahun lamanya. Setelah itu beliau wafat pada tahun 748 Hijriah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau dan kita semua memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala memulai kitab tersebut dengan muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini menunjukkan bahwasannya beliau adalah orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau menulis kitab, beliau tidak lepas dari menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu bentuk yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita hendak melakukan aktivitas-aktivitas yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim atau dengan bismillah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan dengan karunia-Nya berupa keimanan, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kitab-kitab-Nya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para malaikat-Nya, serta kepada ketetapan-ketetapan yang baik ataupun yang buruk. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala memuji Allah, kemudian beliau memuji tentang kenikmatan, kenikmatan iman. Karena dengan nikmat iman, masyarakat muslimin, para pendengar Radio Ismail, seorang hamba akan bisa meninggalkan perkara-perkara dosa-dosa besar. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba akan menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa yang membinasakan dirinya di dunia, terlebih lagi di akhirat. Telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memberikan peringatan agar kita semua menjauhi dosa-dosa tersebut. Begitu juga Nabi kita 14 abad yang lalu telah memberi peringatan kepada kita semua agar kita menjauhi perkara-perkara dosa-dosa tersebut. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan sebuah ayat dari Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Allah Subhanahu wa taala, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami hapuskan kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjamin surga kepada siapa saja yang menjauhi dosa-dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi setiap muslim dan muslimah, bagi siapa saja yang berusaha meninggalkan dosa-dosa besar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika seseorang hamba meninggalkan dosa-dosa besar, tentu ia meninggalkannya harus baik niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa-dosa besar, maka ia akan mendapatkan ancaman dan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyiral muslimin, para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ. Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, وَالْفَوَاحِشَ, dan perbuatan-perbuatan keji, wa idza ma'adzibuhum yaghfirun, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala juga membawakan sebuah ayat yang lain, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan yang kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sungguh Tuhanmu, Rabbmu, maha luas ampunannya. Ayat di atas menjelaskan kepada kita semua bahwasannya ini adalah bentuk peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua kaum muslimin menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Allah mengatakan untuk memperjauhkan, menjauhi diri-diri kita dari melakukan dosa-dosa besar. Karena ketika seseorang menjauh dari perkara-perkara dosa-dosa besar, insyaAllah ia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari melakukan perbuatan dosa tersebut. Berbeda halnya ketika kita belum mengetahui apa saja dosa-dosa besar, bisa jadi kita terjerumus ke dalam perkara tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat tadi dibawakan oleh Imam Az-Zahabi di tiga ayat, yaitu surah An-Nisa ayat 31, kemudian surah Asy-Syura ayat 33, kemudian surah An-Najm ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata yajtanibun agar kita semua kaum muslimin menjauhi, tidak mendekat-dekat dari perkara-perkara dosa-dosa besar, baik itu berupa pintu-pintu yang menghantarkan kita kepada dosa tersebut, ataupun perkara-perkara yang ringan kemudian kita sering melakukannya, bisa jadi itu terjatuh kepada perbuatan dosa besar. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 233, dan At-Tirmizi hadis nomor 204. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati kafaratun lima bainahun ma lam tughshal kabair. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatul khamsu, salat wajib yang lima, salat wajib yang kita lakukan yang lima, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, wal jum'atu ila jum'ati, dari jum'at ke jum'at yang berikutnya, jum'at yang satu dan jum'at yang berikutnya, kafaratun lima bainahun, merupakan kafarat atau penghapus dosa-dosa yang ada di antara waktu-waktu tersebut selama malam tughshal kabair, selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Ismail yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Kabair. Ya, di mukadimah beliau membawakan hadis tersebut menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Betapa tidak ketika seorang hamba melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan sholat lima waktu, melakukan sholat Jumat, bahkan mungkin melakukan sholat-sholat sunnah, berbuat kebaikan, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, itu dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan tanpa sadar. Karena saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa sering kita melakukan dosa-dosa yang kita sendiri tidak sadar mungkin. Akan tapi dengan kebaikan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Dan iringilah keburukan-keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Tetapi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam membataskan malam tughshal kabair, ya, selama mereka tidak melakukan dosa-dosa besar yang membinasakan mereka. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba, maka ketika ia ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguhnya taubat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin dalam surah At-Tahrim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Hai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, tidak orang-orang kafir, tidak orang-orang fasik. Ini menunjukkan saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang beriman pun mereka terjatuh kepada perbuatan dosa, sehingga Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya, tidak mengulangi perkara-perkara tadi, menyesali perkara-perkara yang telah dilakukan di masa lampau. Kemudian memperbanyak beribadah kepada Allah dengan perbuatan baik dan dengan perbuatan yang dapat menghapus dosa-dosa tersebut. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, wa yudkhilakum jannat tajri min tahtihal anhar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahan kita semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada kita semua berupa surga tajri min tahtihal anhar yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Allahu akbar. Masyarul muslimin, para pendengar Radio Ismail yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu bahagianya orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang apabila mereka terjatuh kepada perbuatan dosa kecil ataupun perbuatan dosa besar, kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, mengampuni dosa-dosa mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana ghafurur rahima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dari mengetahui dosa-dosa besar adalah kita akan mengerem atau menjauh dari dosa-dosa tersebut. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Ismail Radio dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menjelaskan agar kita mengkaji atau memahami dosa-dosa besar agar seorang muslim bisa menjauhi dari perkara tersebut. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 2766 dan Muslim hadis nomor 89. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 dosa-dosa besar yang membinasakan. Kemudian dalam sabda beliau dilanjutkan, di antaranya adalah yang pertama, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang tadi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis ini sahih insyaallah, beliau memasukkan dosa besar yang paling besar yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sihir. Kemudian yang ketiga, membunuh jiwa atau membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama Islam. Kemudian yang berikutnya, memakan harta anak yatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam masukkan perkara tersebut dalam perkara dosa besar. Kemudian memakan riba. Waliyadzubillah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tidak termasuk orang-orang yang bermudah-mudahan dalam bermuamalah dengan riba. Kemudian yang berikutnya adalah melarikan diri dari peperangan, dan yang terakhir, menuduh wanita muslimah, wanita baik-baik yang telah menikah dengan tuduhan berzina. Ini termasuk dosa-dosa besar yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan 7 dosa besar yang membinasakan. Dan tentu Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ketika beliau menulis kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar yang begitu banyak, tentu beliau menulis dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak mungkin Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala beliau menulis kitab tersebut hanya dengan karangan beliau, pemikiran beliau atau keinginan beliau semata. Para pemirsa Radio Ismail yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar yang lain. Beliau berkata, yang artinya dosa-dosa besar tersebut lebih dekat pada jumlah 70 daripada 7. Artinya yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda ini 7. Dan tapi dalam hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan durhaka kepada orang tua pun termasuk perkara dosa besar. Allahu a'lam bishawab. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kami telah jelaskan tadi, Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala juga membawakan sebuah hadis dalil yang bisa kita gabungkan antara hadis Sujikani Bussab Al-Mubiqat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan hadis Rasulullah SAW yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir?" Qala thalatha. Qalu bala ya Rasulullah. Qal al-ishraqu billah wa 'uququl walidain fa kana muttafi'an fa jalas fa qala ala wa qawli zur. Fa ma zala yukallibuha hatta qulna laylatahu fatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum, ala unabbiukum fi akbaril kaba'ir. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan para sahabat, sahabatnya. Kemudian para sahabat kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulanginya 3 kali. Mengulangi sabda beliau 3 kali. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Qalu, maka mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa besar yang pertama adalah al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa'ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yang memasukkan wa'ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, termasuk dosa besar setelah kesyirikan. Dan ini bisa kita lihat dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan manusia, orang-orang yang beriman, kita semua, agar mereka ya, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah menggabungkan ya, agar mereka berbuat baik kepada ibu bapa mereka. Dalam surah Al-Isra ya, kita bisa lihat Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Rabbmu, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidayni ihsana. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Dan ketika seorang melakukan hukuk walidain, berhak kepada kedua orang tua, maka dia pun telah terjatuh dari perkara-perkara dosa besar. Wal-iyadzubillah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan ya, Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an. Pada saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar dengan kedua tangannya. Fajalasa, kemudian beliau duduk dan melanjutkan sabdanya, faqala ala waqulil zur, dan berkata dusta. Perkataan dusta di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memasukkan dalam perkara-perkara dosa besar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam terus menerus mengulanginya sampai kami berkata, mudah-mudahan beliau diam. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berapa dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau, dalam mukadimah beliau, kitab Al-Kabair. Kemudian para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang mencantumkan di bab pertama dari dosa-dosa besar Al-Kabair adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Isyraku Billahi Ta'ala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala ketika beliau meletakkan dosa besar yang pertama adalah syirik, ya beliau merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadisnya sudah kita bacakan tadi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, agar kita menjauhkan 7 perkara yang menyesatkan, yaitu syirik. Kemudian hadis yang kedua, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menaruhkan perkara dosa besar yang pertama adalah syirik. Dan begitu juga dalil dari Al-Qur'an. Kita bacakan juga tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidayni ihsana. Dan Rabbmu telah merintahkan kepadamu, alla ta'budu illa iyyah, supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bil walidayni ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baik mungkin. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwasannya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung kepada seluruh manusia adalah perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk selain Allah, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hanya untuk Allah. Ini perintah yang sangat agung. Kemudian larangan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kepada manusia adalah perbuatan syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang padahal, ma'asyiral muslimin, para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Raja, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemilik langit dan bumi dan apa saja yang ada di isinya. Lalu bagaimana mungkin seorang hamba yang Allah ciptakan dari status mani yang hina, lalu dia meminta kepada selain Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekutu, menjadikan makhluk-makhluk yang lemah tempat meminta, wal'iyadu billah. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, itu perkara yang sangat penting yang perlu kita pahami, bahwasanya perkara yang besar yang Allah perintahkan kepada kita adalah agar kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan yang terbesar yang Allah larang adalah perkara syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik dari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, baik rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ataupun asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjauhkan perkara-perkara tersebut agar kita menjadi orang-orang yang bertauhid dan lurus dalam bertauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ayat ini tercantum dalam surah Al-Furqan ayat 68. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٌ. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sembahan-sembahan lain. Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala membunuhnya kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama Islam. Wala yaznun, dan tidak berzina. Jadi perkara yang pertama yaitu orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya larangan Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah berbuat syirik kepadanya. Kemudian yang kedua, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wala yaznun, dan tidak berzina. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Jika orang melakukan perkara-perkara yang telah Allah sebutkan di atas, berbuat syirik yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, salah satu dosa besar yang paling besar yang pertama, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan Allah termasuk dosa besar, kemudian berzina pun termasuk dosa-dosa besar yang berikutnya. Ketika seorang melanggar dosa-dosa besar tersebut, maka ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara tersebut di atas, maka hukuman dari Allah begitu berat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala memberikan pengertian tentang al-isyraku billahi ta'ala, yaitu an taj'alu lillahi nidan wa huwa khalaqaka. Syirik adalah, kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, engkau menjadikan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa khalaqaka, padahal ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Jadi syirik, ya, tatkala seseorang menjadikan, manakala seorang menjadikan adanya sekutu di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ketahui, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pantas seorang muslim mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik penglihatan, pendengaran, lisan, semua nikmat tersebut tidak pernah kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tersebut. Ya, nikmat yang begitu besar. Dan dengan kedua mata tersebut kita dapat melihat ya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, seperti pepohonan yang Allah tumbuhkan dari biji-bijian, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Dengan hujan tersebut Allah Subhanahu wa taala ya jadikan biji tersebut tumbuh berbuah, kemudian kita nikmati buah tersebut. Ya, kita nikmati buah tersebut. Begitu juga dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di lautan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan perahu berlayar di lautan. Jika kita berpikir menggunakan logika kita, menggunakan akal kita yang begitu terbatas, maka kita mengatakan ya mustahil sebuah perahu dapat berlayar di lautan yang begitu luas. Yang begitu luas, ya. Akan tapi semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan matahari bagi kita semua. Dan dengan nikmat tersebut, nikmat matahari tersebut, di pagi hari kita dapat melihat dengan mata kita. Kita dapat merasakan kesegaran dari sinar yang Allah Subhanahu wa taala pancarkan dari matahari tadi. Dan masih banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Maka sangat merugikan, sangat memprihatinkan ketika seorang muslim diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka menjadikan kesembahan-kesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan, meminta kepada kuburan para wali, meminta kepada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh perkara tersebut adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara tersebut adalah perkara yang amat zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pelanggaran kriminal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la zulmun adzim." Sungguh kesyirikan adalah kezaliman yang besar, sebesar-besar zalim, sebesar-besar pelanggaran, sebesar-besar kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil contoh ketika seorang suami istri melakukan, istri melakukan pelanggaran-pelanggaran, tidak patuh kepada suami. Misalnya ketika diperintahkan membuat secangkir kopi, istri terkadang mungkin ya tidak segera dalam membuatnya. Ketika diperintahkan kebaikan oleh suami, mungkin si istri berlalai-lalai. Akan tetapi suami ya masih bisa memaafkan, masih bisa memberikan uzur kepada sang istri karena perkara-perkara tersebut. Akan tetapi ketika si istri melakukan ya apa namanya, melakukan sebuah pengkhianatan, ya, lakukan sebuah pengkhianatan kepada suami berupa selingkuh, dia menduakan sang suami di hadapan suami, ya, maka tentu seorang suami akan murka dan marah besar kepada si istri, ya, dan bisa jadi maaf kepada istri tersebut. Ya, ini cerminan lalu bagaimana ya ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui hamba-hamba yang Allah ciptakan dengan kekuasaannya, ya, melalui air mani yang hina, namun ia menjadikan Allah Subhanahu wa taala ya beribadah kepada Allah namun dia beribadah kepada makhluk. Meminta kepada Allah namun dia meminta kepada kuburan. Yakin Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, akan tapi dia masih percaya dengan ya kebatuan, masih percaya dengan keris-keris yang dikeramatkan, masih percaya dengan alat-alat mistik. Wal iyadzu billah. Hai para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berhubung waktu kita sudah dibatasi oleh waktu, ya, maka kita cukupkan pertemuan kita pada pagi menjelang siang kali ini. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk berpegang teguh kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan Sunnah, serta Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari perkara-perkara Al-Kabair atau dosa-dosa besar yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah beliau dan dalil Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.